Anda TV menebar hikmah bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعزني الله واياكم من النار اخوان الدين اعزكم الله ورحمكم. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan di dalam majlis ilmu yang para malaikat menaungi. Majlis ilmu yang dituntut di dalamnya dicari dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita senantiasa memiliki niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu. Karena naungan para malaikat ini adalah bagi orang-orang yang ridha di dalam menuntut ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang senantiasa harus kita perhatikan setiap kita berangkat dari rumah kita, dari tempat tinggal kita menuju majelis ilmu. Maka yang pertama kali dan yang seharusnya senantiasa kita introspeksi adalah niat kita, agar kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus para malaikat untuk menaungi majelis ilmu. Ikhwan fillah jazakumullahu khairan. Yang kedua, semoga kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat kepada beliau, karena salah satu di antara yang bisa mendapatkan syafaat beliau adalah orang yang bersolawat, dan tentunya orang-orang yang bertauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah SWT. Maka semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita kali ini adalah tentang sebuah permasalahan, atau judul kajian kita adalah tentang loyalitas. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-wala. Apa yang dimaksudkan dengan loyalitas? Dan kepada siapa seharusnya loyalitas itu ditujukan? Dan dalam kajian ini temanya adalah loyalitas kita salah alamat. Bagaimana salah alamat? Maka kita harus mengetahuinya. Sebelum kita memasukinya, kita harus mengetahui apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kata loyalitas atau wala dalam bahasa. Dan lawannya al-wala dan bara, lawan dari wala. Atau dalam bahasa kebalikan atau lawan dari loyalitas disebut dengan disloyalitas. Maka kita menilai kembali atau menilai pertama kali adalah dengan kembali kepada makna yang pertama secara bahasa. Kalau ini di dalam kamus bahasa, kalau bahasa Indonesia, loyalitas kembali kepada tiga makna, yaitu yang pertama adalah kesetiaan. Kesetiaan. Kemudian yang kedua adalah kepatuhan dan ketaatan. Ini tiga makna yang disebutkan dalam kamus bahasa Indonesia. Sehingga kembali kepada tiga makna: kesetiaan, ketaatan, dan kepatuhan. Di dalam bahasa Arab, al-wala, makna al-wala berasal dari kata waliya, yali yang artinya dekat. Sehingga makna wala di dalam bahasa Arab adalah bermakna kedekatan. Dan yang kedua adalah konsekuensi ataukah akar dari kedekatan, sumbernya yaitu kecintaan. Dan konsekuensinya disebutkan oleh para ulama, konsekuensi kedekatan adalah memberikan pertolongan. Ketiga makna ini saling berdekatan dan saling melazimkan satu dengan yang lain. Kedekatan, kemudian kecintaan, dan pertolongan. Maka inilah yang dimaksudkan secara bahasa. Secara syar'i, wala itu kembali kepada makna bahasanya. Hanya saja cinta yang syar'i, kedekatan yang syar'i, pertolongan, loyalitas yang syar'i, ketaatan, kepatuhan yang syar'i, kesetiaan yang syar'i. Setia lawan dari khianat. Kesetiaan adalah lawan dari pengkhianat. Aman. Kesetiaan adalah merupakan aman. Dan lawannya adalah pengkhianat. Ini sebenarnya akar dari kata makna dari kata al-wala, loyalitas. Sehingga ada kedekatan antara makna dalam bahasa Indonesia dengan makna dalam bahasa Arab. Nah, lawan dari al-wala kebalikannya, al-bara berasal dari kata bari'a. Bari'a yang artinya kebalikan dari kedekatan, yaitu jauh, saling menjauh, menjauh atau menjauhkan diri dan menjauhi. Konsekuensinya, kejauhan ini memiliki kelaziman makna permusuhan, kebencian. Kalau tadi walad maknanya ada tiga, cinta, kedekatan dan pertolongan. Kebalikannya bara, kebencian, jauh dan permusuhan. Maka inilah kebalikan dari makna walad itu al-bara atau disloyalitas. Lawannya. Maka inilah yang menjadi akar permasalahan di dalam agama ini, yaitu tentang akidah al-wala wal-bara. Seberapa penting akidah al-wala wal-bara? Seberapa penting kesetiaan, kepatuhan dan ketaatan, serta apa yang seharusnya kita lakukan dengan akidah al-wala wal-bara ini? Setelah kita mengetahui makna secara bahasa dan secara syar'i, sehingga makna al-wala tertuju kepada makna tiga hal ini, yaitu cinta. Sehingga secara syar'i, cinta yang syar'i atau kesetiaan yang syar'i adalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul-Nya. Dan kecintaan yang syar'i, kesetiaan yang syar'i ditujukan kepada sesama kaum mukminin. Dan ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Asal makna dari al-wala dan al-bara ini terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 55 hingga 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wal ladzina amanu." Sesungguhnya wali kalian, orang yang atau siapa orang atau siapa yang hendaknya kalian berikan loyalitas kepadanya, kalian berikan loyalitas kepadanya, adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Siapakah mereka orang-orang yang beriman? Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman adalah alladzina yuqimuna shalah, yang mereka menegakkan salat, wa yu'tuna zakat, menunaikan zakat, wa hum raki'un, dan mereka rukuk, artinya melaksanakan rukuk bersama kaum ini. Umay yatawallahu wa rasulah, barang siapa yang memberikan loyalitas kepada Allah dan Rasulnya, walladzina amanu, dan kepada orang-orang yang beriman, fa inna hizballah, maka sesungguhnya golongan Allah itu para waliullah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah dan yang menolong Allah. Merekalah humul ghalibun, merekalah yang akan menang, merekalah golongan yang menang. Maka ini salah satu di antara ayat yang menyebutkan tentang keharusan kita memberikan loyalitas kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang-orang mukmin. Ayat yang lainnya dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minat, orang-orang mukmin wanita, ba'duhum, sebagian mereka, awliya'u ba'd, adalah wali, memberikan loyalitas sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Mereka adalah wali yang dekat, yang mencintai, yang setia, taat. Mereka saling mencintai, dekat antara satu dengan yang lain. Mereka memberikan loyalitas antara satu dengan yang lainnya. ya'muruna bil ma'ruf. Cirinya apa mereka ini? Orang-orang mukmin. Dan salah satu bentuk loyalitas yang ada pada orang-orang mukmin sesama mereka adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling beramar ma'ruf nahi saling beramar ma'ruf nahi munkar, saling menasihati dalam kebaikan, ketakwaan. Wa yuqimuna shalah, menegakkan salat. Wa yutuna zakat, menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Ini makna loyalitas. Tadi salah satu maknanya adalah apa? Ketaatan, kepatuhan. Ini dalam bahasa Indonesia sebutkan loyalitas adalah bentuk ketaatan dan kepatuhan. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Ketaatan mereka adalah kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika, maka mereka ini orang-orang yang mukmin, yang mereka taat kepada Allah dan Rasulnya dan saling mencintai sesama mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itulah sayarhamuhumullah, mereka lah yang akan dirahmati oleh Allah. Jadi ini balasan terhadap orang-orang yang memberikan loyalitas mereka kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin, kesetiaan mereka dan ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka lah yang akan dirahmati oleh Allah. Innallaha azizun hakim. Sungguhnya Allah maha perkasa, lagi maha hakim, maha bijaksana. Ini makna dari al-wala dan dasar-dasar dalam Al-Quran. Ini sebagian di antaranya. Yang sebenarnya banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang hal ini. Di antaranya juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Dan ini makna al-bara', kebalikan dari wala, kebalikan dari al-wala. Ini dasar-dasar al-wala dan al-bara'. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang keharusan untuk memberikan bara', berlepas diri sebagai konsekuensi dari wala. Wala ini harus ada bara', lawannya. Kalau memberikan loyalitas kepada orang mukmin, kepada Allah dan Rasulnya, maka al-bara' disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah berfirman, qad kanat lakum uswah. Sungguh kata Allah, apa kata Allah? Kanat lakum, sungguh telah ada bagi kalian teladan, hasanah baik, yang baik, teladan yang baik, fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya, bersama Nabi Ibrahim, orang yang beriman, para sahabat Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ah, idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya Nabi Ibrahim, itu kaum musyrikin yang mereka masih melakukan kesyirikan, termasuk di antaranya ayah Nabi Ibrahim, yaitu Hazar. Idh qalu liqaumihim, mereka berkata kepada kaumnya, inna, sungguhnya kami, bura'u minkum, kami bara' dari kalian. Ini maknanya bara'. Kami disloyalitas kepada kalian, kami mencabut loyalitas, kami tidak memberikan loyalitas kepada kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan terhadap apa yang kalian sembah selain Allah. Nah ini, memberikan disloyalitas atau menyatakan tidak memberikan loyalitas kepada siapa? Orang-orang yang yang musyrik. Dan yang disembah selain Allah, yang kalian sembah selain Allah, kafarna bikum, kami mengingkari kalian, kami mengkufuri kalian. Wabada bainana wabainakum al-adaw, dan telah nyata antara kami dengan kalian permusuhan di dalam urusan sesembahan ini. Tidak ada toleransi di dalam masalah apa? Sesembahan, ibadah. Dalam masalah ibadah tidak ada toleransi. Wabada bainana wabainakum al-adaw, telah nyata permusuhan, kebencian abad dan selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kapan? Ini perhatikan di sini. Hingga kalian beriman kepada Allah SWT. Artinya disloyalitas itu terus dinyatakan hingga kalian beriman. Ketika orang itu beriman, maka loyalitas diberikan. Otomatis kebalik. Sehingga batasan loyalitas dan disloyalitas adalah keimanan. Adalah keimanan. Karena itu Allah menyebutkan di sini pernyataan Nabi Ibrahim dan kaumnya atau bagi bersamanya, yaitu apa? Selamanya kami akan melakukan disloyalitas kepada kalian hingga kalian beriman kepada Allah SWT. Hingga kalian beriman hanya kepada Allah SWT. Maka inilah yang menjadi patokan antara loyalitas dengan apa? Disloyalitas, yaitu keimanan. Iman. Sehingga agama ini, agama Nabi Ibrahim, agama adalah agama para nabi. Seluruh nabi agamanya sama, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terkecuali. Seluruh nabi itu agamanya sama, agamanya satu. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa para nabi itu agamanya satu. Agamanya satu, dinuhum wahid, sehingga mereka itu seperti satu keluarga, satu bapak lain ibu, satu bapak lain ibu. Para anbiya itu ikhwatun, kata Rasulullah, saudara Allah dan serta, tetapi masing-masing punya ibu, satu bapak. Nabi Adam alaihissalam, dan maksudnya adalah satu agama, satu din, yaitu tauhid. Dari sisi agama atau akidah, mereka semuanya para nabi tidak ada bedanya. Akidah Islam itu adalah akidah yang bukan hanya diajarkan Rasulullah, tetapi akidah ini sudah diajarkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Keyakinan dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah SAW adalah sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanyalah syariat. Kullu minkum syari'atan wa minhajan. Kullu ja'alna minkum syari'atan wa minhajan. Masing-masing dari kalian kami jadikan, kami berikan syariat dan minhaj atau jalan di dalam beribadah kepada Allah. Cara beribadahnya bisa jadi berbeda. Bisa jadi yang dihalalkan, yang diharamkan berbeda. Umat Nabi Musa dan Nabi Isa disyariatkan bagi mereka yang tidak disyariatkan dari Rasulullah, penghalalan dan pengharaman. Syariat Nabi Musa AS tidak halal bagi mereka makan ikan yang tidak bersisi. Tidak apa? Bersisi. Contohnya apa yang tidak bersisi ini? Apa? Lele, belut, dan segala macam ikan yang ada di lautan, di tawar, air tawar, atau apa saja, di payau. Selama itu tidak bersisi, maka dulu haram di dalam syariat Nabi Musa. Tetapi di dalam syariat Rasulullah SAW, maka seluruh yang hidup di dalam laut, laut itu dalam bahasa Arab bahar, itu bisa, yang dimaksudkan adalah air tawar, dan ada yang air apa? Asin. Disebut dengan laut, bahar dalam bahasa Arab. Jadi jangan kita memahami bahar itu hanya air laut saja. Tetapi yang dimaksudkan adalah air. Jadi ikan yang hidup di air laut, di air tawar itu semuanya adalah halal. Ini. Halal semuanya. Yang hidup di dalam air, di dalam laut atau di dalam air. Ini. Meskipun ada perselisihan tentang sebagian di antara jenis ikan, ada yang diharamkan oleh sebagian ulama. Meskipun yang rajih adalah halal selama dia hidup di dalam air. Termasuk misalkan anjing laut, ada anjing halal atau haram? Anjing darat haram. Kalau anjing laut halal atau haram? Halal. Jadi bukanlah disebut anjing kemudian jadi apa? Haram. Disebut dengan anjing karena keserupaannya. Sebagaimana babi laut, ya, babi laut dan sebagainya, makhluk yang hidup di dalam air, meskipun binatang buas, misalkan hiu, misalkan adalah apa? Hiu dan yang semacamnya, maka yang rajih adalah halalnya. Nah, itu semuanya selama itu tidak bersisir di dalam syariat Nabi Musa di haram. Itu salah satu contoh. Tetapi akidah sama, akidahnya sama. Subhanallah. Nah, ini salah satu di antara ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang akidah wala dan bara di dalam Islam. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan makna loyalitas ini, salah satu di antaranya adalah di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bagaimana loyalitas kepada kaum muslimin? Rasulullah bersabda, "Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim." Perumpamaan orang mukmin di dalam rasa cinta mereka, kasih sayang mereka, wa ta'atufihim, kedekatan mereka sesama mereka, kaum mukminin. Masalul jasad, seperti satu tubuh. Seperti hanya satu tubuh. Idza istaka minhu abun, apabila salah satu di antara anggota tubuh itu sakit, tajaralahu sairul jasad, maka akan merembet rasa sakit itu, akan terasa ke dalam seluruh tubuh, bisahri wal humma. Dengan apa? Dengan bentuknya itu berupa demam. Kalau ada orang yang sakit gigi kemudian terluka sebagian tubuhnya, maka dia akan merasakan sakit seluruh tubuhnya, demam, tidak bisa tidur. Padahal yang sakit kakinya, tapi matanya tidak bisa apa? Tidak bisa tidur. Kenapa? Inilah gambaran orang mukmin, satu dengan yang lainnya, ibaratnya satu tubuh. Mereka satu tubuh. Ini satu hadis yang menunjukkan bagaimana kedekatan hubungan yang seharusnya antara seorang mukmin dengan yang lainnya. Kata Rasulullah al-mu'min dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'min," kaum mukminin terhadap kaum mukminin yang lainnya, "adalah kalbunya," seperti satu bangunan. Kalau tadi satu tubuh, sekarang diumpamakan seperti satu bangunan. Ini adalah perumpamaan untuk mengumpamakan bagaimana sebenarnya keeratan di antara kaum muslimin yang seharusnya orang-orang yang mukmin itu, muslim al-mu'min itu kalbunian yasyuddu ba'dhum ba'dhan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Sehingga tidak bisa lepas antara satu bagian dengan yang lain. Bangunan, kalau bikin pondasi, bangunan itu semakin kokoh fondasinya, maka akan semakin kuat. Bangunan semakin besar, maka dia membutuhkan fondasi yang semakin dalam. Coba kalau seandainya bangunan bertingkat, tidak pakai fondasi, kira-kira bagaimana? Langsung tiang. langsung tiang. Tidak pakai apa? Pondasi. Atau langsung tembok. Subhanallah. Bakalan apa? Roboh. Cepat roboh. Tetapi ketika bangunan itu pondasinya sudah kuat, kemudian dikuatkan dengan besi, dikuatkan dengan semen, dengan campurannya, dengan bagian-bagian yang saling saling menguatkan satu dengan yang lain, maka ini akan menjadi bangunan yang kokoh. Itulah kaum mukmin antara satu dengan yang lain. Tidak bisa satu mukmin itu sendirian. Saya ngurusi saya sendiri. Tidak perlu yang lainnya. Inilah kaum mukmin. Kata Rasulullah, al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudaranya sesama muslim. Ada ukhuwah Islamiyah dan ada ukhuwah imaniyah. Nama mukminuna ikhwah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan mukmin, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Rasulullah menyebutkan al-muslim akhul muslim. Muslim itu bersaudara. Kata muslim dan mukmin dalam hal ini sama maknanya. Sama maknanya. La yadhlimuhu. Tidak saling mendzalimi. Tidak saling mendzalimi satu dengan yang lain. Maka ini menunjukkan bagaimana seharusnya sifat seorang mukmin memberikan loyalitas kepada mereka satu dengan yang lainnya. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana seharusnya sesama mukmin saling memberikan loyalitas. Nah, ada beberapa amalan atau ada beberapa perbuatan yang menjadi konsekuensi dari pokok atau prinsip dasar ini. Dan beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena apabila seseorang melakukannya, berarti dia sebenarnya telah memberikan loyalitas yang salah. Yang salah di dalam memahami dan mengamalkan prinsip dasar ini. Prinsip loyalitas dan disloyalitas. Maka apa saja? Di sini akan disebutkan tentang beberapa bentuk loyalitas yang salah yang seharusnya kita mengoreksi. Yang mungkin sebagian di antara kita sebagian di antara kita masih belum memahami bahwa ini adalah bentuk loyalitas kepada yang seharusnya kita berikan. Tapi ini termasuk loyalitas yang salah atau disebut dengan apa, salah alamat. Apa saja sebenarnya loyalitas yang salah alamat? Loyalitas yang salah alamat. Syekh Shalih Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau menulis sebuah kitab, ringkas kitab ini yang berjudul Al-Wala'u Wal-Bara', loyalitas dan disloyalitas fil Islam dalam Islam. Beliau menyebutkan beberapa fenomena yang dilakukan oleh kaum muslimin di dalam sikap mereka yang entah sadar entah tidak sebenarnya itu adalah merupakan bentuk loyalitas kepada yang bukan mestinya. Loyalitas yang salah. Loyalitas yang salah. Dan beliau menyebutkan contoh-contohnya. Nah, disebutkan di dalam mukaddimah beliau, dalam mukaddimah kitab beliau ini, tentang berbagai ayat atau beberapa ayat yang menunjukkan tentang loyalitas yang salah alamat. Yang ini merupakan suatu hal yang diharamkan. Diharamkan, tapi masih banyak kaum muslimin yang melakukannya, entah sadar atau tidak. Sebelum menyebutkan, Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala sudah menyebutkan contohnya di muka lima. Yaitu di antaranya beliau mengatakan, beliau mengatakan di dalamnya, banyak orang yang atau kaum muslimin yang tidak mengetahui banyak prinsip yang agung ini. Prinsip yang agung di dalam Islam yaitu al-wala' dan bara', loyalitas dan disloyalitas. Hingga saya mendengar sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu dan dakwah. Maksudnya orang ini tidak disebutkan namanya oleh Syekh Fauzan, orang Muslim, yang antara kaum Muslimin, dan bahkan dikenal sebagai alim, seorang ulama atau dai. Dalam sebuah radio, beliau mendengar, ini radio bahasa Arab dan di jazirah Arab, mengatakan tentang kaum Nasrani. Tentang kaum apa? Nasrani. Sesungguhnya mereka adalah saudara kita. Mereka adalah saudara-saudara kita. Itu yang disebutkan. Apa salahnya? Kira-kira apa salahnya? Apa salahnya di sini? Ucapan itu saja yang disebutkan oleh Syekh Fauzan, tidak dibahas tentang apa yang kemudian dikatakan setelahnya. Pembahasannya lebih banyak. Nanti setelahnya bahasanya, perkataannya ini lebih parah lagi. Baru dari perkataan sesungguhnya mereka saudara kita atau para saudara kita dari kalangan Nasrani. Yang salah apa? Ketika menyebut apa? Saudara. Kita kadang menyebutkan ketika berada misalkan mungkin di kampus ataukah di kampung, kita mengatakan saudara siapa? Kita tahu ini adalah seorang apa? Nasrani. Ini saudara kita. Saudara jangan demikian. Saudara hendaknya demikian. Kita menyebutkan dengan kata apa? Saudara. Bukan saudara kandung ini. Kalau saudara kandung, ya secara bahasa boleh kita mengatakan kepada orang Nasrani yang memang itu adalah saudara, dia adalah saudara saya, dia adalah adik saya, kakak saya, saudara saya, saudari saya. Ini boleh secara bahasa yang artinya nasab. Tetapi memanggil orang lain, memanggil orang lain, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, Buddha dan seterusnya dengan kata saudara, ini termasuk salah satu bentuk apa? Bentuk kesalahan. Dan bahkan termasuk bagian dari loyalitas ini tadi. Karena memanggil saudara itu menunjukkan kedekatan. Sementara di dalam makna al-wala, salah satu maknanya adalah kedekatan. Saudara. Kalau bukan saudara dalam artian yang memang hubungan nasab, maka kita tidak boleh menggunakannya. Nah, seperti itu. Maka kita menyebutkan kalau memang itu orang yang bukan Muslim, maka kita menyebutkan Anda. Kita sering memanggil orang itu dengan apa? Saudara, ya kan? Saudara jangan demikian, saudara Anda. Tidak, itu kita katakan kepada orang Muslim. Tapi kalau kita mengatakan kepada orang yang bukan Muslim, Anda, Bapak, atau Ibu Fulan, atau dan seterusnya, Mas Fulan, panggilan-panggilan yang memang digunakan di dalam bahasa kita yang bukan menunjukkan kepada makna ukhuwah persaudaraan. Itu baru satu. Yang masih banyak kita apa? Kita lakukan. Iya kan? Masih banyak kita melakukan. Sering karena sudah penggunaan yang biasa, tetapi ini salah satu penggunaan yang salah. Karena Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin adalah saudara. Al-Muslim, aku Muslim, Muslim itu saudara sama Muslim. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masuk ke Mesir, masuk ke Mesir, ketika dibilangi waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan bersama Sarah, istrinya. Sarah ini wanita yang sangat cantik, wanita yang sangat cantik. Sarah, ketika masuk ke negeri Mesir, orang-orang Mesir mengatakan, hati-hati, kamu jangan mengatakan ini siapa ini, istri saya. Kamu jangan mengatakan ini istrimu. Kalau ditanya oleh Raja Mesir, Fir'aunnya Mesir, Fir'aun itu artinya raja. Kenapa dilarang Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena raja ini, raja Mesir ini, suka dengan wanita cantik, siapapun orang itu, tidak peduli. Tapi bedanya, kalau yang bersama wanita tersebut yang diinginkan oleh sang raja, yang bersamanya adalah suaminya, maka suaminya akan dibunuh, istrinya akan diambil secara paksa. Dia punya kekuasaan, akan ditangkap atau akan digiring ke, dipanggil. Kalau dia itu ditanya, dia itu adalah saudaranya, saudaranya dimuliakan. Kalau yang laki-laki atau yang mengantar yang bersama wanita itu adalah saudaranya, bapaknya, bapaknya dimuliakan, saudaranya dimuliakan. Maka kalau bilang, kalau ditanya, jangan mengatakan ini istri saya, tapi apa? Saudari, karena usianya, karena tidak mungkin apa namanya dikatakan ini anak saya misalkan, karena bedanya tidak jauh. Maka disebutkan setelah itu Nabi Ibrahim ketika ditanya, maka mengatakan apa? Ini saudari saya. Sebelum ditanya Nabi Ibrahim berkata, wahai istriku wahai Sarah, tidak ada di muka bumi ini orang yang mukmin kecuali dua, kecuali kita berdua. Dan kita berdua di dalam Islam adalah apa? Bersaudara. Sesama mukmin maksudnya adalah apa? Iman. Maka di sini kalau memanggil suaminya memanggil akhi, istrinya memanggil akhi, sementara Nabi Ibrahim memanggil ukhti. Hanya di Mesir waktu itu. Sampai akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dimuliakan. Istrinya Sarah ini akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh yang menunjukkan bahwa salah satu bentuk loyalitas yang seharusnya kita berikan yaitu pengakuan saudara itu hanya kepada orang-orang yang mukmin saja, tidak kepada orang kafir. Nah, di antara bentuk fenomena loyalitas kepada orang-orang kafir adalah tasyabbuh. Syekh Fauzan menyebutkan yang pertama di antara contoh-contoh loyalitas kepada kaum yang kufar adalah tasyabbuh di dalam pakaian, di dalam perkataan dan yang lainnya, di dalam perbuatan. Nah, ini termasuk bentuk-bentuk tasyabbuh. Bentuk tasyabbuh. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa min." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Termasuk golongan mereka. Sehingga penyerupaan di dalam pakaian, di dalam ucapan, di dalam perbuatan, ini menunjukkan ada unsur kecintaan, suka dengan apa yang dia tiru, dia ucapkan. Orang kalau sudah suka dengan sepak bola, maka dia sukanya beli kaos. Kaos apa? Sepak bola. Kaos pun milih-milih, bukan hanya kaos sepak bola, tapi siapa grup atau siapa yang disukai. Makanya orang yang suka ngeblok ke Juventus misalkan, maka dia akan apa? Belinya cari kaos yang tulisannya apa? Tulisannya Juventus. Yang suka dengan Manchester United, maka juga dia akan beli, kalau beli kaos apa? Ya, Manchester. Atau kalau seandainya idolanya salah seorang sepak bola, maka dia akan menyebut atau mencari kaos yang judulnya atau namanya juga sama, Ronaldo misalkan. Ada. Dan demikian seterusnya. Dia akan mencari, akan meniru dan akan menyerupai siapa orang yang dia cintai. Karena keserupaan itu menunjukkan bentuk kecintaan, bentuk kedekatan. Idola, ini bahayanya. Hati-hati mengidolakan. Mengidolakan itu sebenarnya bahasa idol. Idol itu artinya apa? Menuhankan. Ini bahaya. Makanya kita tidak boleh mengatakan ini idola saya, karena maknanya secara bahasa asalnya itu adalah artinya apa? Saya menuhankan, mengidolakan itu. Hati-hati kita memakai istilah idola ini. Oh, itu idola saya. Jangan. Kalau kita mau kagum terhadap seseorang, itu orang yang saya kagum. Maka ini salah satu bentuk loyalitas kita adalah siapa orang yang kita kagumi. Maka ini salah satu bentuk loyalitas. Kalau orang yang kita kagumi adalah orang-orang kufar, apalagi tokoh-tokohnya, meskipun itu hanyalah mungkin pemain bola dan sebagainya, ini salah satu bentuk loyalitas. Ini salah satu bentuk loyalitas. Yaitu apa? Kecintaan. Kita mencintai sehingga kita pengennya meniru orang yang kita cintai. Orang yang sudah gandrung musik, misalkan apa? Musik kelompok apa? Halloween. Halloween lagi dia. Ini kelompok setan sebenarnya. Maknanya apa? Menghambat pada setan. Ini kalau sudah gandrung dengan, maka dia beli kaos cari yang tulisannya Halloween. Orang yang sudah gandrung dengan grup misalkan apa? Yang kelompoknya itu adalah kelompok penyembah setan. Apalagi saya enggak hafal. Macam-macam. Kelompok-kelompok para musik-musik rock. Ini banyak di antara mereka ini, mereka menyebut kelompoknya ini dengan sesembahan mereka. Sesembahan. Mereka kelompok penyembah setan. Yang lambangnya apa, kepala kambing itu apa? Ya, pokoknya itu banyak. Saya tidak hafal. Maka mereka semuanya akan yang suka kamu itu. Kalau ada konser, ini mereka bakal ramai-ramai untuk membeli, meskipun harus jutaan, ratusan ribu, mereka siap untuk membelinya. Coba kalau seandainya itu apa, mereka diumumkan gratis, bayar saja seperti itu, merebut habis tiket sebelum apa, sebelum waktunya ditentukan, habis duluan tiket-tiket yang seperti itu. Padahal ini adalah bentuk-bentuk salah satu loyalitas, menyerupai bahkan mereka yang ngepang, yang dipotong kosa itu dipotong sebagian, sebagian dibiarkan. Ini haram hukumnya. Tetapi kalau orang sudah gandrung, tidak peduli. Tidak peduli ini haram, ini halal, yang penting ini sangat dicintainya, maka itu yang dijadikan. Jadikan panutan dan idola. Tasyabbuh. Ini bentuk kecintaan dan salah satu loyalitas yang sangat besar. Ini adalah bentuk tasyabbuh ini. Sehingga tasyabbuh, penyerupaan dengan orang kufar, terutama dalam kekhususan adat kebiasaan mereka, bahkan ibadah menyerupai, termasuk dalam menamakan anaknya. Orang yang sudah gandrung dengan tokoh atau dengan selebritis, bintang film barat, Nasrani tidak peduli, bahkan menyembah syaitan, bahkan yang tidak punya agama, maka menamakan anaknya dengan nama-nama mereka, Ronaldo, Franciscus, Caverius, apalagi Madonna, dan nama-nama kufar. Karena apa? Sudah terlanjur cinta dan sayang, maka mereka akan ingin menyerupakan anaknya meskipun dalam nama. Meskipun hanya dalam nama, kelihatannya cuma nama saja. Ini salah satu bentuk loyalitas, memberikan nama kepada mereka. Sehingga seakan-akan ketika seseorang itu memberi nama, anaknya dinurkan dengan nama yang Islam, nama-nama islami, para sahabat, para nabi, kampungan namanya. Namanya, coba beri nama anaknya Ibrahim, nama kampungan, nama pasaran dan sebagainya. Cari nama yang indah, yang bagus katanya. Karena seseorang ketika sudah mencintai, dia akan mendengar namanya saja itu merasa indah. Terutama yang suka nonton televisi telenovela dari kemudian namanya bintang filmnya muncul, apa namanya ini? Macam-macam saya enggak apa. Nama-nama yang digandrungi, maka anaknya disebut dengan nama-nama itu. Nama-nama kufar, bahkan nama-nama baptis bahkan terkadang. Ya, tahu nama baptis enggak? Nama baptis, nama yang disematkan atau seperti julukan sebenarnya baptis. Baptis itu nama baptis adalah nama julukan yang itu menjadi ciri bahwasanya ini adalah orang Nasrani. Ini menjadi ciri orang Nasrani yang sudah dibaptis. Seperti yang tadi saya sebutkan, Caverius, Franciscus, kemudian Abi dan sebagainya, Alexander. Oh iya. Ya, bagi para hadirin ada waktu istirahat selama 5 menit. Pukul 10 lebih 5 menit kajian akan dilanjutkan kembali. Tafadhol untuk menikmati hidangan yang disediakan oleh panitia. Selain itu akan ada penyampaian selayang pandang mengenai pesantren mahasiswa Thoyyibah yang akan disampaikan oleh Akhuna Ilham Rushdi. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu jeda, insya Allah pada kesempatan ini kita akan menyampaikan selain pandang mengenai pesantren mahasiswa Thoyyibah. Pesantren mahasiswa Thoyyibah adalah salah satu program dakwah dari Yayasan Idul Fitrah yang digunakan untuk menghimpun dan memfasilitasi mahasiswa yang di samping mahasiswa tersebut aktif belajar ilmu dunia di kampusnya masing-masing, untuk juga belajar ilmu agama di pesantren mahasiswa Thoyyibah ini. Sehingga pesantren ini dikhususkan bagi mahasiswa muslim yang sembari dia kuliah di kampus mereka masing-masing untuk belajar agama bersama-sama di tempat ini. Kegiatan-kegiatan dari pesantren mahasiswa ini, yang pertama yaitu kajian rutin pada subuh yang dilaksanakan setiap hari, yaitu setiap hari Senin sampai Jumat, setiap pada subuh, yang dibimbing oleh Ustaz Muhammad Yasin Habisullah Ta'ala. Kemudian juga ada program bahasa Arab setiap pagi pada subuh juga. Jadi kita bagi dua kelas, ada kelas bahasa Arab dan kelas pelajaran ilmu agama. Kemudian ada juga program tahfidz Al-Quran dan juga tahsin Al-Quran. Jadi tahfidz, program untuk menghafal Al-Quran, kita adakan setiap hari Ahad pagi, dan tahsin Al-Quran kita laksanakan setelah tahfidz Al-Quran, yaitu Ahad pagi setelah tahfidz Al-Quran. Dan ini bisa juga diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa lain yang tidak tinggal di sini, untuk bisa juga ikut serta untuk menuntut ilmu bersama mahasiswa yang tinggal di sini. Kita juga punya acara atau kegiatan sosial dan dakwah. Di antaranya kita punya TPQ binaan atau Taman Pendidikan Quran binaan yang berada di Medokan Semampir. Di sana ada TPQ yang berisi anak-anak usia SD dan SMP. Di sana kita setiap sore dari Senin sampai Ahad kecuali hari Rabu kita mengajar di sana, mengajar mereka bagaimana membaca Al-Quran. Selain itu kita juga mengadakan event-event kajian akbar seperti event kajian ini. Kemudian kita juga aktif di media, yaitu ada Facebook Fans Victor Iba. Di situ kita share banyak materi-materi ilmiah kepada seluruh yang pengguna Facebook yang sudah mengikuti Facebook Mahathir Iba. Kemudian kita juga ada website, yaitu alamatnya toibah.id. Di situ ada banyak artikel yang berisi ilmu-ilmu yang bermanfaat insyaallah. Dan juga di sini juga ada organisasian dan juga bagaimana kita supaya membekali mahasiswa untuk bisa mengorganisasi suatu kegiatan seperti acara ini, panitia yang mengadakan juga dari mahasiswa. Dan itu tadi beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Pesantren Mahasiswa Thoyyibah ini. Semua tersebut kita lakukan pembekalan kepada mahasiswa yang tinggal di sini, karena kita menilai bahwasannya perbaikan suatu negeri dimulai dari generasi-generasi penerusnya. Dan generasi-generasi penerus tersebut yang kita lihat yang paling menonjol yaitu dari sisi mahasiswa. Karena itu kita mengharap semakin banyak mahasiswa yang terus di samping dia belajar di kampusnya masing-masing, dia juga belajar ilmu agama. Sehingga di atas ini kita sudah mulai membangun beberapa kamar yang insya Allah semakin banyak mahasiswa yang bisa ditampung di tempat ini. Mungkin sekian saja info dari kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita kembalikan lagi kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Mas Ilham Misti atas penyampaian selayang panjang Pesantren Mahasiswa Thoyyibah. Selanjutnya dapat dilanjutkan lagi acara kajian pada Ustaz Abdul Hamid, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali sampai kepada pembahasan tentang bentuk-bentuk loyalitas kepada orang-orang kufar atau yang bukan pada tempatnya. Bentuk-bentuk loyalitas yang salah alamat, termasuk diantaranya adalah menamakan dengan nama-nama yang merupakan ciri khas kaum kufar, atau bahkan yang termasuk dalam nama-nama agama mereka, nama-nama baptis atau nama-nama Hindu. Sekarang makin marah apa? Makin marah Hinduisasi melewati media televisi, sinetron Mahabharata, ya. Ada yang sampai bahkan gandrung, saking gandrungnya dengan Mahabharata. Dan ini sudah subhanallah, sudah seorang yang muslim dan ngaji dan paham, tapi masih suka dengan film sinetron Mahabharata. Bahkan sampai ada yang menamakan anaknya dengan Nama-nama itu sekarang mulai populer. Avatar. Apa itu avatar? Apa itu avatar? Avatar itu dalam bahasa Hindu sebenarnya setengah dewa. Jadi anaknya dewa. Dan film-film ini Mahabharata sebenarnya adalah bentuk, kalau di dalam Nasrani misionaris, misionaris Nasrani, mereka menggunakan salah satu misinya melewati berbagai macam. Nah, termasuk Hinduisasi telah sekarang ini modelnya yang digandrungi masyarakat adalah dengan sinetron. Maka didatangkan sinetron-sinetronnya yang temanya sebenarnya tema Hindu, bahkan sangat syarat dengan ajaran Hindu. Krishna, banyak sekarang akhirnya orang suka menamakan dengan Krishna, Wisnu, Siwa, itu dewa, dewa. Tapi karena itu yang sering disebut sebagai yang disanjung, dipuja di dalam sinetron-sinetron, yang itu sebenarnya pemujaan terhadap sesembahan syirik. Tapi itu yang kemudian menjadi idola, sehingga suka mereka menamakan dengan nama-nama ini, nama Krishna. Kemudian yang juga nama Nasrani, Kristin, ya, dan sebagainya yang sebenarnya tanpa terasa banyak kaum muslimin ini yang sebenarnya sudah mereka ini berbagai macam budaya Hindu, budaya yang masih terus kemudian dikembangkan. Di satu sisi sudah mulai banyak kaum muslimin tidak mengenal agamanya, di sisi lain mereka dikenalkan dengan agama non-muslim. Ini yang banyak terjadi dan disukai. Beli kaos anak-anak, tontonannya ketika mereka adalah di rumah adalah tontonan film kartun anak Krishna. Akhirnya mereka suka dengan yang berbau Krishna, semua yang berbau Krishna. Kaosnya, yang mainannya, kalau tontonannya sudah nggak bisa di anak-anak kalau sudah nonton di depan televisi apapun, waktunya sholat, waktunya biasanya ditayangkan ini pada waktu sholat, pada waktu sholat, maghrib, melewati waktu maghrib, sehingga anak-anak sulit untuk diajak. Kalau sudah punya televisi, yang punya televisi, dan kemudian anak-anak ini suka sudah menonton yang namanya film-film ini tadi, kalau sangat sulit untuk diajak dan dikirim untuk sholat, ntar dulu, nanti dulu, sampai waktu maghrib sudah habis. Ini yang terjadi. Ini sebenarnya proses pemurtadan, kita tidak mengetahui. Ini salah satu bentuk penanaman loyalitas bukan lagi kepada kaum muslimin. Anak-anak coba ditanya ceritanya Krishna dan ceritanya sahabat. Nama sahabat saja tidak kenal. Kalau ditanya tentang apa cerita jalan filmnya, cerita Krishna Mahabharata, hafal. Satu kali nonton sudah apa? Inilah yang terjadi di masyarakat kita. Loyalitas yang sudah salah kaprah, salah alam. Termasuk di antaranya yang disebutkan, meskipun mungkin tidak urut apa yang disebutkan Syekh Fauzan Hafizahullah Ta'ala, karena mungkin waktunya yang membatasi kita. Nah, di antaranya disebutkan, beliau mengatakan bentuk loyalitas mereka kufar, karena ini disumberkan dari kecintaan, yaitu berhijrah ke negeri mereka. Dari negeri muslim, enak di negeri sana, enak di sana. Kenapa? Karena di sana itu lebih apa? Lebih nyaman. Negara misalkan di Jerman atau di Belanda, kita dikasih fasilitas, nganggur saja dapat uang. Orang pengangguran itu dapat apa? Dapat gaji. Orang tidak perlu bekerja sudah dapat. Sehingga apa? Enak di sana. Dan tidak suka. Tidak suka tinggal di negeri kaum muslimin. Negeri kaum muslimin. Bahkan sampai ada muslim yang mengatakan enggak enak di Mekah atau di Madinah. Di sana ada banyak polisi. Kalau sudah waktunya sholat ini harus apa tutup. Harus dia apa? Harus ditutup. Kalau enggak dicabut izinnya jualannya. Ini di Mekah Madinah dicabut. Satu jam sebelum waktu sholat, ya, apalagi Jumat, ya, ini sudah polisi yang maruf nahi mungkar ini sudah apa? Sudah berkeliling. Batas waktu ini sudah habis. Yang melanggar diangkut barang dagangannya. Barang dagangannya diangkut atau sudah ditutup, tidak diberi izin. Nah itu mereka kemudian mencerahkan, ini orang jualan, orang ini masih lama sholatnya. Nah, ini yang terjadi. Sebagian orang muslim mereka mengatakan enak tinggal di barat. Enggak ada konsekuensi harus tutup, harus itu. Ini sudah apa? Bentuk, salah satu bentuk loyalitas. Loyalitas kepada Al-Kufar. Apalagi kemudian merasa nyaman tinggal di negeri mereka. Padahal tidak ada masjid, tidak ada salat jamaah. Berbeda dengan orang yang atau tinggal ataukah berkunjung pergi ke negeri kufar untuk berdakwah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mengutus sebagian sahabat untuk berdakwah. Tinggal di negeri kufar kalau tujuannya untuk berdakwah maka dibolehkan, disyariatkan. Tetapi kalau tinggal untuk apa? Untuk tinggal menetap karena nyaman, maksudnya dalam sisi kehidupan duniawinya. Di sana kerja gajinya sekian, meskipun pekerjaannya sama, bandingannya dengan di negeri kita di Indonesia jauh berbeda. Hanya dari sisi ini, kalau seseorang dia bertujuan ke negeri kaum kufar untuk mencari pekerjaan dan tidak ada tujuan dakwah, tidak ada tujuan untuk amar ma'ruf nahi munkar di sana, maka ini salah satu bentuk loyalitas yang salah. Bentuk loyalitas yang salah. Karena itulah seseorang hendaknya ketika seseorang itu tinggal di negeri kaum kufar, maka dia melihat dirinya apabila dia memungkinkan untuk berhijrah ke negeri kaum muslimin atau kembali ke negeri kaum muslimin, maka hendaknya dia bersegera apabila keberadaannya di negeri tersebut justru akan mengurangi agamanya, merusak dan menggerogoti akidahnya. Tidak ada kajian, tidak ada taklim, tidak ada adzan, tidak ada adzan di masjid, maka akan kering seseorang apabila berada di negeri kaum kufar tanpa diiringi dengan niat untuk berdakwah, untuk mengembangkan agamanya. Makanya diizinkan di dalam Islam pergi ke negeri kaum kufar untuk berdakwah atau berdagang. Hanya sekedar berdagang dan tidak tinggal di negeri kaum kufar. Jadi masalah tinggal ini berbeda dengan seandainya bahwa seorang berkunjung berdagang. Berdagang boleh seseorang pergi ke negeri kaum kufar sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Utsman bin Affan pergi berdagang ke negeri Syam, waktu itu belum Islam, ke negeri Yaman. Dan mereka berdagang untuk pulang ke negerinya, untuk kepentingan dagang saja. Ini salah satu di antara bentuk loyalitas. Kalau seandainya pengen tinggal, wah kayaknya enak di sana, tinggal. Bukan dengan tujuan dakwah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Abdullah dan dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai 98. Allah SWT berfirman, "Innalladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusih." Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Kalau fima kuntum, kalian di mana? Ketika mati itu di mana? Mati di negeri kufar. Kalau kunna mustad'afin, mereka menjawab. Jadi ini berkaitan dengan orang-orang yang mampu untuk hijrah tapi tidak melakukan. Mampu untuk hijrah dan tidak ada keinginan ataukah dia itu ingin berdakwah, tidak melakukan apa-apa. Maka dengan alasan kami ini orang yang lemah di muka bumi ini, kami apa? Lemah. Maka mereka berkata, para malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Kalian bisa hijrah. Artinya hijrah ke negeri kaum muslimin atau ke negeri yang kalian bisa melaksanakan ibadah, bisa bebas melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka mereka lah yang disebutkan oleh Allah, faulaika ma'lahum jahannam. Mereka adalah tempat tinggal di neraka jahannam wasi'ah. Illal mustata'in, kecuali orang yang memang lemah, tidak bisa pergi meninggalkan tempatnya, tidak punya biaya, tidak punya dana, seperti para wanita, laki-laki yang lemah, anak-anak yang tidak mampu untuk pergi bersafar meninggalkan negeri mereka. Maka Allah berfirman, fa'asallah, Allah, semoga Allah memaafkan mereka, sehingga bolehnya itu kalau ada udzur syar'i, udzur. Maka ini sebagaimana salah satu sebab orang itu suka tinggal di negeri kaum kufar, karena sudah mencintai dan tidak lagi mencintai Islam dan kaum muslim, sudah luntur cintanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga tinggal di negeri kaum kufar dan tidak ada pengingkaran dan tidak ada niatan untuk amar ma'ruf nahi munkar atau berdakwah. Yang penting dia nyaman hidupnya di sini, lebih bersih, lebih nyaman, lebih fasilitas lebih bagus. Ini termasuk salah satu bentuk loyalitas kepada kaum kufar. Termasuk di antaranya yang tasyabuh tadi disebutkan adalah berakhlak, bertingkah laku sebagaimana kaum kufar. Malu untuk melaksanakan sunnah, bahkan yang wajib, memanjangkan jenggot. Maka ketika mereka tinggal di negeri kaum kufar, kok cingkrang di atas mata kaki, itu suatu hal yang jelek di negeri sana, suatu hal yang tercela. Maka ketika mereka merasakan kenyamanan tinggal di negeri kaum kufar, maka orang yang seperti ini ketika dia kemudian luntur akidahnya, luntur di dalam melaksanakan syiar Islam, memanjangkan jenggot yang wajib, menurunkan sampai di bawah mata kaki pakaiannya. Dan ini menyerupai kaum majus. Rasulullah sudah melarang menyerupai kaum majus. Peliharalah jenggot. Ufulih qasus syawarib. Rapikanlah kumis. Khaliful majus. Selisihilah kaum majus. Ini kewajiban. Maka ini salah satu di antara bentuk-bentuk yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian safar ke negeri mereka untuk niatnya hanya rekreasi saja. Subhanallah. Hanya niat apa? Rekreasi, menghabiskan uang, pengen ke sana, pengen ke sini. Dan tidak ada niatan untuk berdakwah. Yang penting cuma apa? Pengen apa? Pengen rekreasi saja, menghabiskan uang. Subhanallah. Ini peringatan kepada sebagian kaum muslimin. Kemudian di antara bentuk loyalitas adalah mengucapkan selamat hari raya mereka. Mengucapkan apa? Mengucapkan selamat kepada mereka dalam hal hari raya. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa para sahabat ketika Rasulullah SAW ke Madinah, ketika Rasulullah SAW pergi ke Madinah, Rasulullah melihat para sahabat waktu itu yang tinggal di Madinah, asli Madinah, mereka tiap tahun memperingati atau merayakan dua hari. Dalam setahun itu ada dua hari. Yang pertama disebut Nairus dan yang kedua disebut Mahrajan. Nairus itu kalau kita sekarang adalah tahun baru. Kalau Nasrani tahun barunya apa? Masehi 1 Januari. Kaum Hindu atau kaum Cina, mereka punya apa? Imlek. Kaum Majusi punya nama yang tahun barunya mereka disebut dengan Nairus. Nairus. Nairuz ini hari rayanya kaum Majusi. Bangsa Arab mereka dekat dengan kaum Majusi. Mereka dengan kaum Majusi. Mereka ikut merayakan hari rayanya mereka. Tahun baru. Dan yang kedua, Mahrajan. Mahrajan itu kalau kita terjemahkan hari raya. Hari rayanya mereka. Subhanallah. Para sahabat ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah melihat bahwa mereka merayakan dua hari ini. Ikut merayakan. Apa kata Rasulullah tanya? Rasulullah bertanya, "Ini kalian mengapa kok rame-rame meriahkan dan merayakan hari ini, dua hari ini?" Maka para sahabat menjawab, "Ya kami sekedar kumpul-kumpul merayakannya saja. Tapi karena dua hari itu adalah berkaitan dengan hari raya kaum Majusi." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah, sesungguhnya Allah, qad abdalakum bihima khairan minhuma." Qad abdalakum, sungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari yang lebih baik bagi kalian. Mengganti, kata Rasulullah, abdal. Dua hari yang lebih baik bagi kalian, Idul Fitri wa Idul Adha. Yaitu hari raya apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Para sahabat sudah merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sebelumnya. Cuma mereka nambahin hari itu. Ditambahin dengan apa? Dengan hari Nairuz dan Mahrajan. Karena itu kemudian setelah Rasulullah bersabda, sejak itu tidak pernah lagi para sahabat memperingati yang namanya Nairuz dan apa? Mahrajan. Tahun baru dan hari raya. Artinya apa? Kalau kita di Indonesia, kita ini banyak ikut memperingati apa? Tahun baru dan apa? Atau Natal dan tahun baru. Merayakan. Ikut merayakan. Ini saja sudah apa? Meskipun tidak mengucapkan ini. Tidak apa? Tidak mengucapkan. Ini saja sudah termasuk bagian dari loyalitas ini tadi. Wala kepada kufar. Ini hanya ikut nonton, ikut memeriahkan, keluar. Pas tahun baru keluar. Kayak apa sih? Biasanya di sini di mana? Natalan yang ramai. Pusat kota yang ramai ini di mana? Alun-alun atau biasanya demikian. Atau di tempat yang mungkin di Surabaya ini di mana? Kenceran. Pokoknya tempat-tempat yang biasanya dilakukan untuk memperingati menyambut tahun baru. Tahun baru Masehi. Atau yang mungkin Imlek. Atau mungkin ada lagi yang lainnya nanti. Hindu. Dan peringatan hari raya yang lainnya. Maka ketika seseorang itu dia sengaja keluar ikut memeriahkan. Keluar tahun baru, malam tahun baru keluar. Pengen tahu saja, pengen melihat. Sehingga akhirnya ramai tempat tersebut. Untuk apa sih mereka berkumpul? Ya untuk keluar saja, mereka semuanya keluar untuk merayakan. Meskipun hanya sekedar nonton. Ini termasuk syahdu nazu, termasuk menyaksikan palsuan. Artinya ini adalah peringatan yang mereka peringati dalam rangka untuk memperingati. Apa sih tahun baru Masehi? Tahun baru Masehi 1 Januari itu adalah apa namanya kalau bahasa Jawanya itu 7 harinya itu apa? Kelahiran anak itu. 7 hari itu. Sepasar ya, sepasar itu sepekan ya, apa namanya 5 hari. Pokoknya sepekannya hari kelahiran. Lihat saja 25 Desember itu kan sepekannya setelah itu kan pasris adalah apa? Tanggal 1 Januari. Dan ini sebenarnya masih rangkaian ibadah. Rangkaian ibadah 25 Desember dengan 1 Januari. Dan sebenarnya peringatan Natalan itu pun juga sebenarnya merupakan hari raya yang sudah sebelum kelahiran Nabi Isa itu sudah diperingati. Dan tentunya mungkin kita sudah banyak mengetahui asal-usul kenapa Natal itu dari 25 Desember. Artinya itu peringatan sebenarnya sebelumnya, peringatan kaum Romawi untuk memperingati kelahiran Dewa Matahari. Kemudian Kaisar Konstantin yang berkuasa pada waktu itu, tahun 300-an Masehi, ingin menyatukan bangsa Romawi karena mereka berperang biasanya dengan bangsa Romawi dan mengalami kelemahan. Bangsa Romawi mengalami kelemahan. Maka dengan politik Konstantin ingin menjadikan satu hal atau keyakinan yang bisa menyatukan bangsa Romawi. Maka dijadikanlah agama Nasrani ini sebagai alat penyatu, dengan meyakini bahwa Nabi Isa itu lahirnya tanggal 25 Desember. Yang sebenarnya tidak ada data, bahkan tidak sesuai. 25 Desember itu enggak sesuai dengan apa? Dengan sifat-sifat yang disebutkan di dalam kitab mereka, kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sehingga tidak sesuai kondisi waktu 25 Desember itu dengan kondisi kelahiran, sifat kelahiran. Subhanallah. Karena itu tidak masuk akal ada lambang bintang dengan lambang apa? Lambang salju. Tidak mungkin bersatu. Kalau sudah ada salju, enggak ada bintang. Tapi dalam perayaan Natal senantiasa lah disatukan salju dengan apa? Dengan bintang. Dari mana? Dari mana? Tidak ada. Kalau ada salju, enggak akan ada bintang. Enggak ada bulan, enggak ada. Subhanallah. Maka ini menunjukkan sebenarnya kedustaan, dan mereka sebenarnya mengetahui hal ini. Para pendeta, mereka tahu 25 Desember ini tidak valid itu sebagai kelahiran Yesus. Nah, kalau seandainya orang itu mengucapkan selamat apa? Natal. Natal itu artinya apa? Anaknya Tuhan, ya kan? Lahirnya anaknya Tuhan. Berarti sama-sama mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah dan lahir tanggal itu. Ini termasuk syahadatuz zur, disebutkan di dalam Al-Qur'an makna dari wala yashhaduna zura, dan tidak menyaksikan atau menghadiri kepalsuan. Para ulama dan para salaf dinukil dari para sahabat, sebagian di antara mereka menyebutkan menghadiri, menyaksikan hari raya, apalagi mengucapkan apa? Selamat. Maka ini termasuk di antara yang disebutkan keharamannya secara sepakat. Para ulama sepakat haramnya ini. Maksudnya para ulama salah mengucapkan selamat Natal, tahun baru dan sebagainya. Karena itu para ulama salaf mereka sangat memperingatkan tentang hal ini. Peringatan keras. Ini salah satu di antara. Salah satu di antara bentuk loyalitas yang salah alamat, yaitu ikut-ikutan memperingati, bahkan mengucapkan selamat, bahkan kemudian mengatakan saudara ulang ini selamat hari raya Natal dan tahun baru. Maka banyak kita kaum muslimin ikut datang. Kenapa? Mereka juga kalau pas hari raya Idul Fitri mereka juga mengucapkan selamat apa? Hari raya Idul Fitri. Kenapa kita tidak mengucapkan kebalikannya? Kita katakan kalau itu dalam agama mereka dibolehkan, ya silahkan saja. Tapi ini masalah kita, di dalam agama kita tidak boleh mengucapkan apa? Selamat. Disampaikan. Tidak berarti kita itu kemudian membenci mereka secara frontal. Tetapi kita sampaikan, kenapa kalian tidak mengucapkan selamat Natal kepada kita? Kita katakan bahwa ini masalah agama, memang tidak dibolehkan. Kita tidak dibolehkan untuk apa? Mengucapkan. Dan itu bukan bentuk toleransi. Bahkan itu termasuk apa? Termasuk ikut masuk ke dalam agama. Sehingga ini salah satu di antara bentuk loyalitas yang salah karena. Di antaranya juga yang disebutkan Syekh Uzair Ta'ala adalah menjadikan patokan tarikh ataukah kalender itu dengan kalender mereka. Ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa itu? Tanggal berapa? 20 Desember ya. Hijriahnya apa? Hijriahnya apa? Syekh Wazan menyebutkan di antara bentuk loyalitas, kecenderungan, kedekatan dengan kaum kaum kufar adalah menggunakan tarikh mereka secara khusus. Tarikh yang dijadikan, kalender yang dijadikan sebagai patokan dalam ibadah mereka, dalam ibadah mereka. Sebagaimana disebutkan Syekh Fauzan, seperti halnya kalender miladi atau masehi. Yang ini adalah merupakan bentuk peringatan Maulid Al-Masih. Maulid bukan Natal, tapi apa? Natal itu bahasa Arabnya Maulid. Maulid itu bahasa Inggrisnya apa? Natal. Bahasa Indonesianya ulang tahun. Bahasa Indonesianya ulang tahun. Jadi kalau kita kalau kita terjemahkan Maulid Nabi, berarti ulang tahun Nabi. Natal juga sama, ulang tahun Nabi Isa. Kalau di Arab, mereka bukan Natal, Maulid Isa. Di Suriah, di Libanon, ataukah di Mesir, mereka menggunakan Maulid Isa. Kalau kita kan Yesus, mereka menggunakan Isa. Maulid Isa di Arab. Jadi maknanya sama. Dan tidak ada di dalam Islam yang namanya memperingati ulang tahun, ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun kematian. Dua-duanya tidak ada di dalam Islam. Dan ini adalah sesuatu yang baru dan sebuah kedustaan kalau yang ada yang mengatakan yang memulai adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Justru Salahuddin Al-Ayyubi yang mengusir Bani Fatimiyah, Bani Ubay al-Qaddah, yang mereka menyamakan dirinya dengan Fatimiyyin atau Bani Fatimah. Mereka yang sebenarnya memulai peringatan-peringatan ini tadi. Peringatan apa? Maulid. Peringatan kelahiran. Yang memulai sebenarnya adalah mereka. Tetapi tujuannya adalah sebenarnya adalah mengaburkan. Mereka memperingati bukan hanya Maulid Rasulullah SAW, Maulid Nabi, tapi kemudian diarahkan kepada agama mereka, yaitu agama Syiah, Rawidhah Batiniyah. Nah, mereka mengatakan atau mereka memperingati Maulid Husain, Maulid atau Maqdah, bahkan peringatan kematian Husain 10 Muharram. Sehingga peringatan kelahiran dan peringatan kematian bukan dari Islam. Apabila kita memperingati keduanya, berarti kita menyerupai peringatan yang dilakukan mereka sebagai bentuk ibadah. Di dalam agama Hindu, di dalam agama Nasrani, mereka memperingati. Jadi Hindu memperingati kematian. Kalau kita bertanya, kalau kita cari pembahasan peringatan kematian di dalam Al-Quran, Sunnah, Hadis, fikih para ulama, bahkan di dalam fikih Syafi'iyah enggak ada pembahasannya. Tentang peringatan apa? Kematian ini. 7 hari dan seterusnya. Kalau kita mau, kita bisa mendapatkannya di dalam apa? Kitab Weda ataukah yang semacamnya. Karena memang dari mereka. Nah, kalau kita memperingati kelahiran dan juga kematian, berarti kita menyerupai, termasuk bentuk-bentuk tasyabbuh. Bentuk-bentuk apa? Tasyabbuh. Menyerupai mereka. Ini yang banyak kita ini salah alamat. Kaum muslimin banyak yang mereka itu salah alamat. Dan ini bentuk loyalitas sebenarnya. Bentuk loyalitas tasyabbuh dengan kaum muslimin. Ini yang disebutkan pertama kali oleh Syekh Fauzan Habibullah. Sehingga keikutsertaan dalam hari raya, kemudian bahkan mengucapkan ucapan-ucapan selamat dalam peringatan-peringatan keagamaan mereka, ini bentuk-bentuk loyalitas yang salah alamat. Kemudian diantaranya adalah mengagungkan, memuji mereka dalam kemajuan keperadaban mereka dan takjub dengan mereka. Di banyak buku-buku, terutama dalam buku sejarah, sejarah peradaban dunia, kalau kita mengingat kembali pelajaran-pelajaran, di dalam pelajaran itu sering disebutkan apa? Sejarah peradaban kuno. Ya, disebutkan bagaimana keteraturan mereka meskipun dengan zaman yang kuno. Dan ketika disebutkan tentang Islam, maka mereka seakan-akan menganggap kecil orang kaum muslimin, sehingga mereka takjub. Yang mereka takjub dengan kebudayaan Mesopotamia, kebudayaan kaum Nasrani dan berbagai macam budaya. Takjub dengan mereka, dengan akhlaknya orang Buddha atau akhlaknya orang Hindu. Subhanallah. Dan ini saking jauhnya kaum muslimin dari tarikh dan sejarah Islam dan para sahabat Rasulullah. Bagaimana sejarahnya Rasulullah SAW, sirahnya para sahabat, banyak yang kaum muslimin tidak mengetahuinya. Sehingga akhirnya mereka ketika disebutkan cerita-cerita heroik yang ada di dalam agama lain, Nasrani, agama Buddha, Hindu, mereka takjub dengan cerita-cerita itu, apalagi disertai dengan kesaktian-kesaktiannya, kesaktiannya Krishna, kesaktiannya Avatar dan sebagainya. Sehingga anak-anak kita ini sejak kecil, karena anak-anak juga nanti jadi besar, dan mereka ketika besar akan menancap apa yang mereka dapatkan pada saat mereka usia masih kecil. Kan hendaknya kita berhati-hati. Kita berhati-hati di dalam masalah ini. Nah ini. Kemudian membenarkan, ini yang paling parah, salah satu di antaranya yang bisa menyebabkan kemurtadan seseorang. Bisa menyebabkan kemurtadan, yaitu membenarkan agama mereka. Membenarkan agama mereka. Mengatakan bahwa semua agama sama. Ini ada orang muslim yang mengatakan apa? Sebenarnya semuanya agama sama. Atau mengatakan agama samawi itu sama saja. Silakan, boleh bebas seseorang itu memilih agamanya. Maksudnya meskipun dia itu pindah agama dari Islam ke Nasrani ke Yahudi, itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Sama-sama agama samawi, sama-sama memiliki satu Tuhan, sama-sama meyakini Allah satu-satunya pencipta, memberi rizki, sama-sama meyakini ketuhanan yang Maha Esa, sama-sama mengatakan bahwasanya satu pencipta alam semesta ini. Maka tidak ada bedanya. Ini perkataan, sebenarnya perkataan yang sudah mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini bahayanya. Ini bentuk loyalitas yang lebih parah, yaitu mengatakan bahwasanya agama itu sama atau semuanya benar. Silahkan, boleh memilih satu orang yang atau memberikan toleransi dalam berpindah agama. Dalam berpindah agama. Dan mereka juga berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini bahayanya. Kalau ada ulama atau yang dianggap ulama yang menyesatkan, para ulama itu menyesatkan, yang mengatakan semua agama sama atau tidak ada paksaan di dalam beragama, boleh, maksudnya keluar dari Islam enggak dipaksa, bebas memilih. Ini pemahaman memahami ayat dengan akal yang jelas bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah la ikrah fid din, tidaklah dipaksakan seseorang itu di dalam agama ini, maksudnya untuk masuk ke dalam Islam. Tetapi tugasnya para nabi adalah mengajak, bukan memaksakan kamu harus masuk Islam. Tetapi mengajak, mengajak mereka untuk masuk Islam. Ini dakwah. Itu tidak ada paksaan. Sehingga mereka yang tidak mau masuk Islam, ketika diperangi, ditawan mereka, maka tidak dipaksa masuk Islam, tapi jadi budak. Mereka jadi budak. Kalau masuk Islam sebelum itu, maka mereka bebas. Bahkan termasuk kemudian kaum muslimin. Maka ini maksud dari la ikraha biddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kemudian dipahami oleh sebagian mereka dengan pemahaman yang sesat dan menyesatkan, tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya boleh apa? Boleh bolak-balik besok Nasrani, lusa Yahudi, kapan-kapan masuk Islam, masuk Islam lagi, dan sebagainya. Sehingga kemudian akhirnya boleh menikah dengan beda agama, dan terus konsekuensi-konsekuensi yang sangat batil. Ini termasuk di antara bentuk loyalitas. Bentuk loyalitas kepada mereka. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan, dan apa yang seharusnya merupakan bentuk loyalitas kita kepada sesama kaum muslimin? Syekh Fauzan Hafizhahullah Ta'ala menyebutkan sebuah pembahasan pasal khusus tentang bentuk-bentuk loyalitas kepada kaum muslimin. Bentuk-bentuk loyalitas kepada kaum muslimin. Tadi disebutkan contoh-contoh loyalitas kepada kaum muslimin. Dan intinya, apabila seseorang ingin selamat dari bentuk-bentuk loyalitas ini, maka intinya adalah satu. Intinya adalah satu, yaitu apa? Yaitu ittiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, memang benar-benar mencintai Allah, maka ittiba'lah kepada-Ku. Ittiba'lah kepada-Ku. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'. Ini yang seharusnya dilakukan. Satu-satunya jalan apabila seseorang ingin selamat dari bentuk loyalitas yang salah alamat, maka satu-satunya adalah dengan apa? Ittiba. Apabila kita sudah mengikuti Rasulullah dalam segala kehidupan kita, dalam segala kehidupan kita, maka niscaya kita akan selamat dari apa? Dari mualat atau loyalitas kepada yang bukan pada tempatnya, loyalitas yang salah. Maka supaya enggak salah alamat, maka kita mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan petunjuk itu ada di dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita dalam perjalanan kita supaya enggak salah alamat, maka kita senantiasa pakai apa? Pakai petunjuk. Petunjuknya ilmu tentang alamat tersebut. Maka petunjuk untuk kita bisa sampai kepada alamat yang benar, GPS-nya adalah apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Kita akan selamat dari loyalitas yang salah alamat ini. Kebalikannya, kalau kita tidak berpegang dengan Al-Kitab dan Sunnah, ittiba para Rasulullah dengan apa yang sudah difahami oleh para salafus saleh, yang jelas mereka dipuji loyalitas mereka di dalam Al-Quran oleh Allah, bahwa loyalitas mereka benar-benar sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah, maka satu-satunya jalan untuk kita bisa benar alamat kita nanti, karena perjalanan kita tidak bisa balik. Kita tidak ada namanya kata apa? Balik, mundur. Kitanya atau kita ini bisanya adalah dengan apa? Dengan mengikuti. Apabila kita tersesat, kita kembali. Kok kenapa tersesat? Kita lihat, apakah kita ini jalan kita sudah benar? Kalau tersesat, kita balik dulu. Balik kepada siapa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, agar supaya jalan kita ini bisa benar. Ini jalan satu-satunya. Nah, salah satu di antaranya adalah bentuk loyalitas yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan kita hijrah ke negeri kaum muslimin. Salah satu bentuknya, meninggalkan negeri kufar menuju negeri kaum muslimin, atau berhijrah ke tempat yang lebih baik yang bisa menyelamatkan agama kita. Berhijrah dari tempat yang buruk, lingkungan yang jelek, kepada lingkungan yang baik. Hijrah, cari lingkungan yang baik. Kalau kita masih ngontrak masih gampang. Kalau kita masih ngontrak, bersyukurlah yang ngontrak. Karena masih apa? Kita masih bisa pindah-pindah. Iya kan? Kalau sudah punya rumah, untuk menjual juga kadang apa? Sulit cari rumah yang lainnya. Maka bersyukurlah dengan keadaan kita. Sehingga kita ini memang di dunia ini masih kontrak, ya kan? Rumah kita ini sebenarnya di dunia ini sementara. Kita hanya kontrak di dunia ini. Bahkan bukan kontrak. Allah Subhanahu wa taala menggratiskan. Diberikan gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya numpang. Hanya diberi oleh Allah tumpangan. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan mempertanggungjawabkan bagaimana manusia di dunia ini selama numpang. Selama mereka masih numpang di dunia. Kalian ketika numpang itu bagaimana tanggung jawab kalian? Orang kalau kita itu numpang di rumahnya orang, kalau kita meninggalkan rumah itu dalam keadaan kotor, dalam keadaan tidak dibersihkan, lain kali gak akan kembali. Itu kalau di dunia. Iya kan? Kita numpang, bukan ngontrak. Ngontrak saja. Kalau kita ini tidak menjaga rumah kontrakan kita, maka tuan rumah akan tidak usah ngontrak lagi. Meskipun dibayar dua kali lipat. Apalagi orang yang dia cuma menempati, bakalan diusir. Tapi Allah tidak pernah mengusir kita dari dunia ini. Tidak pernah mengusir kita hingga ajal kita sampai. Maka di antaranya bentuk loyalitas kita yang benar adalah kita senantiasa berhijrah mencari tempat agar supaya kita ini bisa lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk loyalitas kita. Kemudian menolong kaum muslimin, berikan pertolongan meskipun hanya dengan doa. Saya katakan hanya ini sebenarnya tidak pas. Karena tidak layak untuk dikatakan hanya. Justru doa itu adalah merupakan senjata paling ampuh dari seorang mukmin. Bahkan doa orang yang dilakukan dengan rahasianya tidak dia tampakkan kepada orang yang didoakan. Kalau dia mendoakan orang mukmin, sesama mukmin, maka itu senjata atau sangat dikabulkan oleh Allah, mustajab. Karena apa? Karena kalau kita berdoa kepada orang lain yang disebut dengan doa di dhahril ghaib namanya dalam bahasa Arab atau dalam hadis, maka malaikat akan berkata walakamis. Artinya malaikat akan mendoakan dengan doa yang sama. Karena itu para ulama ada sebagian mereka yang kalau menginginkan sesuatu bukan berdoa ya Allah berikanlah ini kepada saya, tapi mendoakan kepada orang lain, mendoakan kepada orang muslim. Ya Allah berikanlah, misalkan kita pengen kaya, mungkin ada yang pengen kaya. Maka mereka bukan ya Allah berikan aku kekayaan, tapi ya Allah berikanlah fulan rizki, berikanlah kekayaan. Karena para malaikat akan berkata yang sama. Kalau kita didoakan malaikat gimana? Kira-kira dikabulkan ataukah ditolak? Para malaikat yang berdoa menolong kaum muslimin, termasuk mendoakan mereka dengan harta, dengan lisan kita, dengan amar ma'ruf nahi munkar, apa yang dibutuhkan dalam agama mereka, menasihati. Ini termasuk menolong kaum muslimin. Unsur afaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudaramu meskipun dia itu dalam keadaan zalim, yang didolimi maupun yang mendolimi. Para sahabat heran, ya Rasulullah, ini orang yang didolimi maksudnya paham, kita menolongnya. Bagaimana menolong orang yang dolim? Maka jauhkan dia dari kedoliman, berarti kau telah menolongnya. Amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang yang mungkin bentuk-bentuk loyalitas kita kepada sesama kaum muslimin, yaitu menasihati mereka, memberikan nasihat. Kita menginginkan kebaikan untuk mereka, kita mendoakan, kita mengharapkan kebaikan untuk sesama kaum muslimin, tidak menginginkan keburukan, ngiri, hasad kepada mereka, tidak. Karena ini bentuk-bentuk loyalitas kita kepada sesama muslim. kita mencintai mereka dan mencintai kebaikan untuk mereka. Menghormati, tidak mencela, tidak menggibah, mengadu domba. Ini bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan loyalitas kepada muslim. Kepada muslim. Kemudian di antaranya bentuk loyalitas adalah berziarah. Kemudian berkumpul bersatu di atas agama ini, di atas kebenaran. Bersatu di atas kebenaran, ini salah satu bentuk loyalitas. Talzam jama'at al-muslimin wa imamah. Berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Ini bentuk loyalitas yang seharusnya kita lakukan. Tidak memecah belah kaum muslimin, tidak mengadu domba, tapi justru menyatukan, mendamaikan kaum muslimin. Ini bentuk loyalitas kita kepada kaum muslimin. Menghormati hak-hak mereka, memberikan hak-hak mereka, hak untuk disalami, dijawab salamnya. Apabila tetangga, maka kita berikan hak mereka. Apabila tamu, maka kita berikan hak tamu kepada mereka. Ini salah satu bentuk-bentuk loyalitas. Kemudian menolong orang yang dizalimi, orang-orang yang lemah, orang yang miskin, bersedekah kepada mereka. Ini semuanya bentuk-bentuk loyalitas, yaitu doa, istighfar untuk mereka, mendoakan, menolong kaum muslimin. Ini loyalitas. Allah SWT berfirman, wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Mintalah ampun untuk dosamu dan dosa-dosa orang yang mukminin dan mukminat. Nah, ini di antara bentuk-bentuk loyalitas yang seharusnya kita lakukan. Karena itu mungkin ini di antara sebagian bentuk-bentuk loyalitas kita kepada sesama mukmin dan bentuk-bentuk loyalitas yang salah yang kita berikan kepada selain kaum muslimin, atau loyalitas yang bukan pada tempatnya dan loyalitas yang salah. Tapi mungkin demikian yang bisa kita bahas dalam masalah ini. Jadi kajian kita ini kita bisa menyimpulkan dari apa yang telah disampaikan bahwa loyalitas dan disloyalitas atau al-wala dan al-bara adalah merupakan prinsip yang mendasar di dalam agama ini dan merupakan salah satu perwujudan dari kalimat tauhid. Itulah la ilaha illallah. Sehingga di dalam kalimat tauhid itu sendiri terdapat dua hal, dua sisi, yaitu wala dan bara. La ilaha adalah bara, illallah al-wala. Ditetapkannya sesembahan itu hanya kepada Allah dan dinafikan seluruh sesembahan dari selain Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT di awal tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkata kepada kaumnya ketika mengatakan in bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa min wa mimma ta'buduna min dunillah, bahwa kami berdoa berlepas diri dari kalian dan sembahan-sembahan selain Allah. Maka yang menunjukkan bahwa inti kalimat tauhid adalah mengandung al-wala dan al-bara. Dan konsekuensi dari al-wala dan al-bara ini membawa kita kepada keharusan untuk mengetahui dan mempelajari apa saja yang harus kita lakukan untuk mewujudkan al-wala dan al-bara. Dan tidak mungkin kita bisa mewujudkan dengan sempurna akidah dan prinsip ahwalan dan al-mara kecuali dengan ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang berittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ittiba yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat dan yang dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu, maka dia akan selamat dari al-wala dan al-bara yang salah arah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencapai alamat dengan benar dan sampai pada tujuan dan alamat yang benar di dalam kita menjalankan agama ini, sehingga loyalitas kita benar sampai kepada alamat yang benar. Demikian juga barok kita, barok yang bukan salah alamat. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.